إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk bersaudara satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan itu bukan permasalahan yang remeh, karena itu menjadi ciri khas orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya tak lain orang-orang mukmin mereka adalah bersaudara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menjalin ukhuwah, memperhatikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan persaudaraan di antara kita, karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang harus kita perhatikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan persaudaraan ukhuwah yang Allah kehendaki adalah dibangun di atas iman, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Karena pergaulan, pertemanan, persaudaraan itu bisa bermanfaat bagi kita manakala kita berteman, bergaul, bersaudara dengan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau pertemanan, persaudaraan, persatuan, perkumpulan dibangun di atas selain takwa, maka itu adalah bermadharat bagi kita, membahayakan duniawi kita dan ukhrawi kita. Allah azza wa jalla berfirman, al-ahillau yawmidin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-ahillau, orang-orang yang saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, yakni terjalin hubungan antara mereka, terjalin persatuan, persaudaraan antara mereka. Hari ini kata Allah azza wa jal, yakni nanti kelak yaumul qiyamah, mereka dengan yang lainnya yang menjalin persaudaraan itu menjadi musuh, menjadi adu antar mereka yang dulu di dunia saling berkumpul, dulu di dunia menjalin pertemanan, dulu di dunia menjalin uhuwah, persaudaraan, tetapi kelak nanti di yaumul kiamah menjadi saling memusuhi satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita, pergaulan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mencintai antum, antum mencintai saya, karena sama-sama berjalan di atas jalur takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena dibangun di atas satu lembaga tertentu atau pekerjaan tertentu, komunitas tertentu dalam bidang tertentu, bukan. Itu semuanya tidak ada manfaat dunia wal akhirah, kecuali akan menjadikan permusuhan nanti-nanti di yaumul kiamah. Permusuhan tersebut misalnya seperti dibangun persaudaraan di atas kebatilan. Mereka saling ta'awun di atas kebatilan. Maka kelak nanti di yaumul kiamah akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Kamu menghalangiku dari mengikuti Rasul. Kamu yang menyesatkanku. Sebagaimana Allah sebutkan mereka-mereka yang menyesal. La ta'anallaha wa rasulah. Mereka menyesal kalau dulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dulu kami tidak mengikuti kalian, maka kami tidak akan sesat. Mereka mengatakan, ata'na sadatana wa kubara'ana, fadalluna sabila. Kami gara-gara mengikuti pembesar-pembesar kami, gara-gara kami mengikuti tokoh-tokoh kami, mereka menyesatkan jalan kami ketika di dunia. Padahal dulu mereka dengan para tokoh-tokoh itu sangat erat. Dulu para pengikut dengan yang diikuti sangat erat hubungannya. Terjalin uhuwah solid antara mereka. Tetapi tidak dibangun di atas takwaan. Fadalluna sabila. Mereka menyesatkan jalan kami. Atim difim al-adab. Ya Allah, berikan kepada mereka azab dua kali lipatnya. Ini contoh misal wahai kaum muslimin. Permusuhan yang akan terjalin manakala persaudaraan itu dibangun tidak di atas takwa. Ketika persaudaraan itu dibangun di atas kebatilan, kemungkaran, maka akan menjadi saling bermusuhan kelak nanti di yaumul kiamah. Kecuali orang yang bertakwa, yakni membangun persaudaraan itu karena sama-sama takwa, mengerjakan perintah Allah sesuai yang Allah maukan, dan mengerjakan perintah Rasul yang sesuai dengan yang Rasulullah maukan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, persatuan itu terjalin manakala kita sama-sama mengikuti Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Fadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian atas nikmat Allah Azza wa Jal. Ingat kisah tentang ini. Ingat betul-betul. Allah memerintahkan kepada kita dan ditulis hal ini dalam Al-Quran untuk dibaca oleh hamba-hambanya sampai hari ini dan sampai yaumul kiamah. Ini mendekat yaumul kiamah. Fadhkuru, ingatlah oleh kalian ketika kalian bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian. Fasbahtu min ni'mati ikhwana. Kalian dengan sebab nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian bisa bersaudara. Tafsir ayat ini, nikmat yang manakah yang Allah maksudkan? Nikmat apakah yang Allah maksudkan dalam ayat ini yang mana dengan sebab nikmat itu kalian bersaudara. Nikmat manakah itu? Nikmat bi'tsatur rasul. Diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam di tengah-tengah mereka. Dengan sebab itulah Aus dan Khazraj dua kabilah besar di kota Madinah bisa bersatu. Walaupun dulunya terjadi permusuhan selama 300 tahun lebih. Sudah mendarah daging permusuhan itu di antara mereka. Tetapi bisa bersatu. Kesatuan, persatuan, persaudaraan yang Allah maukan dalam ayat ini adalah tatkala persaudaraan itu dibangun di atas ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah kaum muslimin yang dimaukan. Bukan persaudaraan yang dibangun di selain itu. Karena itu marilah kita memperhatikan kaum muslimin pertemanan yang ada pada diri kita masing-masing. Kepada siapa dan dengan siapakah kita bergaul? Harus kita selektif. Karena kita akan serupa dengan siapa yang kita jadikan sebagai teman dekat, atau panutan, atau tokoh yang kita kagumi. Hati-hati, jangan sembarangan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan sama dengan agama teman dekatnya. Karena itu, hati-hatilah. Karena itu, hendaknya kalian pun memilih, selektif dalam mencari teman dekat, dalam bergaul, dalam bersaudara, dalam beruhuwah, dalam berkegiatan. Karena itu akan berujung pada kesamaan dalam hal agama. Mungkin awalnya urusan duniawi, tetapi seorang itu akan bersama yang dia cintai. Sampai pada tingkatan agama pun akan cocok dengan siapa yang dia cintai. Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-mar'u, seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita bersaudara dengan ahlu sunnah, maka kita akan bersama dengan ahlu sunnah. Karena cinta kita kepada mereka. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau kita condong kepada ahlul bid'ah, maka kita pun akan menjadi bagian dari mereka. Karena kecondongan, perkawanan, kecocokan itu membawa kita akan sama dengan siapa yang kita cocoki. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, dipetik sebuah faedah penting. Uhuwah itu hukumnya wajib. Tetapi kita harus meneliti, dibangun di atas apakah uhuwah itu. Dibangun di atas apakah persaudaraan itu. Karena hal itulah yang akan kita bawa kelak nanti di yaumil qiyamah. Akan bermanfaat apabila ukhuwah itu dibangun di atas iman, di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudaranya seorang muslim, atau disebutkan dengan lafaz mukmin dengan ya mukmin. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa taruhumihim kamathil jasadil wahid idza shashka minhum 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri ul huma. penggambaran seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain dalam kasih sayangnya, dalam cinta mencintainya, rahmah di antara mereka sebagaimana seperti tubuh yang satu. Apabila ada satu anggota yang panas, anggota tubuh yang panas, maka akan merasakan seluruh anggota tubuhnya panas atau susah untuk istirahat karena adanya demam dalam tubuhnya, tidak bisa tidur dan yang lainnya. Dalam riwayat-riwayat tersebut, Nabi alaihissalatu wassalam selalu mengkaitkan ukhuwah dengan din, dengan keagamaan. Muslim dengan muslim bersaudara karena sama-sama dalam Islam. Mukmin dengan mukmin sama. Persaudaraan di atas iman. Persaudaraan yang bermanfaat adalah ketika persaudaraan itu dibangun di atas kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wasalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemanfaatan yang didapat oleh seorang yang menjalin persaudaraan di atas ukhuwah diniyah adalah cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti di yaumil qiyamah, aynal mutahabbuna fiyya, manakah orang-orang yang dulu membangun persaudaraan, manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia cinta mencintai karenaku. Al-yawm udhilluhu fi dhilli yawma lidhilla dhilla illa dhilli. Aku hari ini akan menaunginya di hari tidak ada naungan kecuali naunganku, yakni kelak nanti di yaumil mahsyar. Lihat wahai kaum muslimin, persaudaraan yang bermanfaat sampai kelak nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan di hari itu tidak ada naungan dari terik matahari yang jaraknya hanya satu jengkal atau satu mil. Ala kadri mil, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak lain adalah ketika ukhuwah itu dibangun di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Karena itu marilah kita meneliti kembali antar kita masing-masing. Kita berkumpul, kita bermusyawarah, kita saling bantu-membantu dalam sebuah kegiatan pengurusan dakwah atau pengurusan masjid. Apakah kita sudah membangunnya di atas cinta karena Allah Azza wa Jal? Sudahkah kita meneliti kembali ukhuwah yang terjadi di antara kita adalah untuk sama-sama bertakwa dan beriman di atas hablullah? Ataukah na'udzubillah min dzalik, persaudaraan antar kita, ukhuwah di antara kita karena semata hanya urusan duniawi, atau na'udzubillah min dzalik lebih dari itu adanya kebatilan yang sedang kita perjuangkan? Maka berhati-hatilah, ukhuwah itu harus dibangun di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah memberitahukan kepada kita sebuah kemanfaatan dari ukhuwah kecuali semuanya dikaitkan karena diniyah, karena tahabu fillah, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sab'atun fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak nanti dia memiliki yamah akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, yakni naungan yang Allah ciptakan untuk menaungi mereka. Di antaranya rajulani tahaba fillah istama alaih waftaraka alaih. Dua orang yang mereka menjalin persaudaraan, menjalin uhuwah, menjalin kedekatan, dibangun di atas cinta mencintai karena ketaatan kepada Allah, bersatu karena Allah. Fulan taat kepada Allah di atas dakwah yang hak, fulan berjalan di atas manhajus salaf, maka aku cocok dengannya karena ini. Selama dia di atas siratul miskin, selama dia di bawah ridha Allah, saya mencintai dia. Saya akan bergaul dan bersama dia. Istama alaih, bersatu karena itu. Namun ketika si fulan, Allah takdirkan menyimpang. Muncul darinya hal-hal yang Allah tidak ridhai. Muncul darinya afkar munharifah, pemikiran yang menyimpang. Fulan ini dulu mahbubun indana, seorang yang kita cintai karena Allah, bukan karena syakhsiyah dia, bukan karena pribadi dia, bukan karena perindividu dia, bukan karena performanya dia. Saya mencintai dia karena Allah Azza wa Jal. Dulu saya duduk di hadapan dia karena dia mengajarkan sunnah. Tetapi namanya orang bisa terjadi padanya perubahan. Terjadi perubahan. Jangankan menghadapi kita atau terjadi pada diri kita, Nabi saja mengkhawatirkan. Nabi di antara hadisnya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokokkanlah agama, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innaka tukthir bihadha du'a. Ya Rasulullah, engkau sering sekali berdoa dengan doa ini. Para ulama menyebutkan karena seorang itu bisa jadi berubah. Mengalami tadinya di atas dinullah, kemudian bisa berubah menjadi menyimpang, na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada satu pembahasan tersendiri. Ketika terjadi taghayyur, perubahan pada dirimu, maka aku pun meninggalkanmu. Mencintai orang ketika memang di jalan Allah, meninggalkan orang juga ketika orang itu tidak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah persaudaraan yang akan bermanfaat bagi kita. Itulah cinta mencintai yang diinginkan dalam syariat kita. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, bukan dengan perasaan kita menjalin uhuwah, orang kepenak, mau begini masa saya dengan dia sudah dekat, saya sudah terlanjur dekat dengannya. Lah, bukan itu yang dimaukan uhuwah. Tetapi uhuwah ala kitabillahi wa sunnati nabi alaihi salatu wasalam, selama sama-sama di atas dinullah, terjalin uhuwah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, yang bersaudara itu adalah mu'minun. Ketika bersaudara itu tidak di atas iman, itu adalah adu, akan terjalin permusuhan antar kita. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bersaudara di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari persaudaraan dibangun di atas kebatilan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari penyimpangan-penyimpangan dan memberikan kepada kita hidayah sampai akhir kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adaban nar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salah, hayya 'alan falah. Qad qamatish salatu, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allah